Ya boy, masya Allah parasnya cantik jelita, senyumannya membuat aku tergoda. Siapakah gerangan si dara ayu? Hati ingin menyapa tetapi ragu. Masya Allah parasnya cantik jelita, senyumannya siapakah gerangan si dara ayu? Hati ingin menyapa tetapi ragu. Ya boy, aku telah mengenalnya. Hampir saja aku pingsan dibuatnya. Sudah cantik orangnya, cantik budinya. Pantas aku tergila-gila padanya. Ya boy, aku telah mengenalnya. Hampir saja aku pingsan dibuatnya. Sudah cantik orangnya, cantik budinya.